الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله pada majelis malam hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dengan sanad yang sahih. Dan hadis tersebut disahihkan oleh al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahih. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. Kila wa mal harju ya Rasulullah, faqala al-qatl. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul lima perkara. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai lima tanda ini muncul. Di lafaz yang pertama ini, Nabi alaihi salatu wassalam ternyata memang memberikan kepada para sahabat mengenai alamat, tanda-tanda, petunjuk di mana kalau itu muncul tanda dekatnya hari kiamat. Dan hadis yang seperti ini ikhwani hafizakumullah amat sangat banyak sekali. Karena memang hari kiamat adalah hak. Hari kiamat merupakan perkara yang wajib untuk kita imani. Dan perkara ini telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Dan telah dijelaskan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Muhammad ayat ke-18. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاءَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Tidaklah mereka melihat bahwasanya hari kiamat itu kalau datang secara tiba-tiba. Hari kiamat kalau sudah datang secara tiba-tiba, mereka tidak akan mengetahui. Faqad jaa'a asyratuha, dan tanda-tandanya sudah muncul. Maksudnya sudah diberikan. فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, apakah akan mendatangkan manfaat bagi mereka kalau hari kiamat itu sudah datang? Apakah akan membuat mereka sadar kalau sudah hari kiamat ini tiba? Terlambat. Tidak akan bermanfaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang adanya hari kiamat. Dan begitu pula melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam di beberapa hadis. Dan tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi tiga macam. Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi tiga. Minha ma huwa madhin. Tanda yang nampak dan sudah berlalu. Tanda-tanda tersebut sudah muncul. Masa-masa jauh sebelum kita. Ini alamat yang kecil. Kemudian yang kedua, minha ma huwa hadir. Tanda-tanda yang muncul di zaman sekarang. Di zaman kita. Kemudian macam yang terakhir, minha ma huwa mustaqbal. Tanda-tanda yang belum muncul di masa-masa lampau dan belum keluar di masa kita, akan tetapi tanda-tanda tersebut akan nampak di masa-masa yang akan datang. Di zaman-zaman berikutnya, wallahu a'lam, kapan akan muncul tanda-tanda tersebut? Tiga macam ini. Nah, tanda-tanda hari kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam semuanya hak. Dan ini wajib untuk kita imani. Tanda-tanda hari kiamat. Dan wajib untuk kita yakini. Karena ini merupakan bentuk implementasi dari bukti syahadat kita. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau Anda mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka wajib tasdiquhu bima akhbar. Untuk dipercaya apapun yang Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan kepada umatnya, harus dipercaya. Dan di antara perkara-perkara yang dikabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ini wajib untuk kita percayai. Sehingga ketika tanda-tanda tersebut muncul, maka ini merupakan mukjizat. Kenapa kita katakan mukjizat? Karena Nabi alaihissalatu wassalam berbicara 1400 tahun yang lalu. Dan ternyata terbukti sepeninggalan beliau bahkan ribuan tahun setelah beliau alaihi salatu wasalam wafat, menunjukkan mukjizat beliau dan menunjukkan dalailun nubuwah, bukti kebenaran dari kenabiannya. Sehingga ketika tanda-tanda tersebut nampak, seorang mukmin akan bertambah imannya, akan bertambah yakin akan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah kita sebutkan di permulaan kajian, hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La takumu sa'ah hatta tadhhur al-fitan." Tidak akan muncul hari kiamat sampai nampak bagi kalian lima petanda. Yang pertama, sampai munculnya berbagai macam fitnah. Ini yang pertama. Tanda hari kiamat yang pertama, munculnya berbagai macam fitnah. apa yang dimaksud fitnah di sini, yaitu musibah, bencana, tuzalzilul iman, yang membuat goncang keimanan seorang hamba dan akidah kaum muslimin. Karena dahsyatnya fitnah tersebut. Bukan sekedar fitnah, tapi fitnah yang besar. Yang menyerang agamanya. Fitnah yang menyerang imannya. Fitnah yang menyerang manhajnya. Fitnah yang menyerang akidahnya. Yang membuat orang tersebut bisa jadi meninggalkan keyakinan yang dia miliki. Dan ini telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh sebelum terjadi berbagai macam fitnah. Kesempatan. Kalau sudah fitnah datang, kalian tidak akan bisa beribadah secara maksimal. Kalau sudah fitnah datang, kalian tidak akan bisa beribadah dengan sebenar-benarnya. Bersegeralah kalian mengerjakan amalan saleh sebelum muncul fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim. Seperti potongan malam yang gelap. Ini fitnah. Kalau sudah masuk ke dalam hati umat manusia, kegelapan yang akan menyerang hamba tersebut. Efeknya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Hamba tersebut di pagi harinya beriman, memeluk agama Islam, dan di sore harinya sudah menjadi kafir, tidak tanggung-tanggung. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Tidak menunggu 24 jam. Tidak perlu menunggu sekian hari, sekian bulan. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Fitnah sudah masuk ke dalam tubuhnya. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sebaliknya, di sore hari dia beriman, bangun tidur di pagi hari sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Dia jual agamanya demi keuntungan dunia. Ini fitnah. Kalau sudah masuk ke dalam hati umat manusia, dia korbankan agamanya. Coba kita lihat pada zaman sekarang, berapa banyak di antara umat manusia yang menjual agamanya untuk cuma sesuap nasi. Dia jual agamanya untuk mengambil sekian sembako. Masuk ke dalam agama Nasrani. Mau dibaptis. Ini fenomena yang ada di masyarakat kita. Dan ini terjadi. Kita sebutkan lima tanda ini karena lima-limanya terjadi di masa ini. Dan berapa banyak di antara umat manusia menjual akidahnya, menjual imannya. Demi mendapatkan sebuah jabatan. Dia rela korbankan keyakinan yang dia pegang erat sebelumnya. Dan berapa banyak di antara umat manusia zaman sekarang, dia jual agamanya demi sekedar mendapatkan dan menginginkan sebuah kekuasaan. Maka oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, jangan ada di antara kita yang bangga akan selamat dari sebuah fitnah yang akan tidak selamat darinya melainkan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Kitab was Sunnah. Dia berusaha mengikuti Al-Quran dan dia berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Kemudian dia berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Al-ibti'adu minal fitan. Menjauhi berbagai macam fitnah. Jangan mendekatinya. Kemudian yang kelima. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah. Supaya dihindarkan dari berbagai macam fitnah yang ada. Baik fitnatu syubhat dan fitnatu asyahwat. Dan ini yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Muslim, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, ta'awwadhu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah yang nampak, yang kalian ketahui, dan fitnah yang tidak nampak dan tidak kalian ketahui. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwani hafizakumullah, hadis-hadis mengenai munculnya fitnah ini banyak sekali disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya satu saja karena sempitnya waktu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah, beliau berdiri sambil menghadap ke arah timur. Ittajaha nahwal masyriq. Beliau berdiri di kota Madinah, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wassalam enggokkan badannya ke sebelah timur. Beliau angkat telunjuknya sambil mengatakan, ala innal fitnata hahuna. Ala innal fitnata hahuna. Ala innal fitnata hahuna. Ketahuilah bahwasanya fitnah-fitnah akan keluar dari arah ini. Diulang sebanyak 3 kali. Setelah itu, wa yatla'u minhu qarnus syaitan, dan akan keluar dari arah ini tanduknya syaitan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya sumber fitnah dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam di atas adalah sebelah timurnya kota Madinah. Mana sebelah timurnya kota Madinah? Kata al-Imam al-Khattabi alaihi rahmatullah, man kana fil Madinah fal Iraqu masyriqu ahliha. Barang siapa yang di Madinah, maka sebelah timurnya yaitu negeri Iraq. Yang sudah dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan terbukti sabda beliau, negeri ini merupakan sumbernya fitnah. Sampai disebut sebagai ummul fitan, induknya fitnah. Coba antum lihat. Meninggalnya khalifah kaum muslimin, Utsman ibn Affan alaihi rahmatullah, yang mana beliau pada saat itu merupakan manusia terbaik di zamannya. Setelah siapa? Abu Bakar dan Umar. Dibunuh oleh orang-orang yang datang dari negeri Irak ke kota Madinah. Kemudian membunuh Utsman. Begitu pula cucu Nabi alaihissalatu wassalam Husain. Terbunuh di mana? Di Karbala. Karbala di mana? Di Irak. Sebelah selatannya Baghdad. Kemudian yang ketiga. Munculnya berbagai macam firqah-firqah sesat di dalam agama ini. Tidak lain dan tidak bukan munculnya dari negeri ini. Antum ketahui firqah al-khawarij datang dari sana. Kemudian antum ketahui firqah al-qadariyah yang menafikan takdir awalnya muncul dari negeri tersebut. Kemudian munculnya firqah al-mu'tazilah wal-jahmiyah dari kalangan ahlu filosof. Dari negeri Irak. Sebelah timurnya kota Madinah. Kemudian di atasnya sedikit negeri Persia, negeri Majus, keluarnya Syiah, Ar-Rafidah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, Wal-Ja'fariyah. Dari kalangan Syiah. Dari sana. Begitu pula Tatar yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin dan menghancurkan mereka. Datangnya dari sana. Dan ini ikhwani hafizakumullah terus berlanjut. Sampai zaman sekarang munculnya tanzim Daesh, gerakan radikal yang mengatasnamakan mereka sebagai gerakan Islam dan Islam berlepas diri darinya. Kelompok Daesh atau yang dikenal dengan ISIS yang menebarkan teror di mana-mana, bukan dari Islam, merusak Islam dari dalam, bisa jadi kepanjangan tangan dari Zionisme. Karena kenapa? Mereka yang memutu, mereka yang memvideo crack dibawa ke negeri barat, inilah Islam, agama yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, agama yang dipenuhi dengan teror, padahal Islam merupakan agama yang penuh dengan rahmat bagi umat manusia, dan Islam berlepas diri dari mereka. Munculnya di mana? Irak. Dan ini terus berjalan sampai datangnya hari kiamat dan tidak keluar Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj, melainkan dari arah mereka. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wala taqumu as-sa'ah hatta yakthura al-kadzib. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai menyebarnya al-kadzib. Apa itu arti al-kadzib? Fahuwa al-ikhbar an khilafil waqi'. Kadzib adalah mengkabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Alias apa? Dusta, alias bohong. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai menyebarnya kedustaan dan kebohongan. Apakah terjadi? Naam, terjadi di masa kita. Coba kita lihat tiga fenomena. Yang pertama, berapa banyak kebohongan yang menyebar di kalangan kita, terlebih lagi di zaman modern yang ada pada saat ini. Dengan bertambahnya media elektronik dan media cetak, seorang hamba dengan mudah untuk berdusta. Sehingga kita mendengar apa? Berita hoaks hampir tiap hari. Di mana-mana berita hoaks. Sehingga pada zaman sekarang seorang hamba apabila ingin menjatuhkan kubu lawannya, apabila seorang hamba ingin membongkar aib tetangganya, saudaranya, gampang goreskan tangan, sebar. Saking ributnya berita-berita yang ada saat ini, sampai umat manusia merasa bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hoaks di mana-mana. Ini yang pertama. Bukti kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, berapa banyak kedustaan hatta fi mas'alatil bai'i wasyira', sampai di dalam permasalahan jual beli, La yabi'u illa bil kadzib. Mereka tidak menjual kecuali dengan kedustaan. Wa la yashtari illa bil kadzib. Dan mereka tidak membeli kecuali dengan kedustaan. Jual beli dipenuhi dengan kebohongan. Berapa banyak yang ada pada zaman kita? Coba dilihat di pasar-pasar. Bahkan tidak hanya itu ironisnya, berani dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melariskan dagangannya. Sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bahan untuk promo. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, wal halifu munfiqatun lis-silah mumhiqatun lil-barakah. Sumpah memang melariskan barang dagangan, sabda Nabi, akan tetapi hangus barokahnya. Dengan bersumpah, mungkin pembeli merasa yakin. Oh, sudah bersumpah. Masa akan bohong? Dengan itu, barangnya laku. Sabda Nabi, memang laku. Tapi enggak ada barokahnya. Buat apa kita mendapatkan keuntungan tanpa barokah? Mending untung sedikit barokah, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi istrinya, bermanfaat bagi anak-anaknya, bermanfaat bagi orang tuanya. Untung banyak, enggak barokah, ada saja. Bisa jadi nanti dia mendapatkan penyakit, keuntungannya, sah modalnya habis. Dipergunakan untuk berobat. Atau terjadi gempa bumi, badai, rusak rumahnya, hilang keuntungannya, dipergunakan untuk memperbaiki rumah. Enggak ada barokah. Ini diperingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan banyak-banyak bersumpah. Hilang barokahnya. Ini apa ya ikhwani hafizakumullah? Bagi orang yang jual dan dia jujur, tapi bagi nama Allah Subhanahu wa taala enggak ada barokahnya. Lantas bagaimana pada zaman sekarang orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala di atas barang dagangan yang penuh dengan kedustaan dan kepalsuan? Wallahi, barang ini saya datangkan langsung dari pabrik. Padahal tidak demikian. Wallahi, barangku ini asli. Padahal palsu. Wallahi, baru saja datang. Maksudnya fresh. Padahal sudah lama. Wallahi, barangku ini paling murah. Enggak usah capek-capek cari. Ini yang paling murah. Setelah dicek, ternyata di tempat-tempat yang lain banyak yang lebih berdusta. Na'udzubillah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar. Thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada tiga kelompok umat manusia. Mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan diajak berbicara. Dua. Tidak disucikan mereka dari dosa-dosanya. Tiga. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Empat. Bagi siapa? Tiga bentuk umat manusia mendapatkan empat kejelekan. Tidak akan dilihat pada hari kiamat. Tidak akan diajak berbicara. Allah berpaling darinya. Tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Tidak diampun. Dan mendapatkan azab yang pedih. Kata Abu Dzar, faqara'aha thalatha mirar. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan itu sampai tiga kali. Membuat Abu Dzar gugup. membuat Abu Dzar takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi, ada tiga orang tidak dilihat Allah. Tidak diajak berbicara, tidak disucikan, akan mendapatkan azab yang pedih. Diulangi sampai tiga kali, kata Abu Dzar, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi bersabda, "Al-musbil," yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. "Wal-mannan," orang-orang yang suka mengumpat pemberian, bersedekah, berzakat, tapi disebut-sebutkan amalan kebaikan. Yang ketiga, "Wal-munfik sil'atahu bil-halifil kadzib," yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah apa? Palsu. Dengan sumpah yang berbohong. Ini betapa banyak kita lihat di pasar-pasar kaum muslimin. Ini fenomena yang kedua. Ada apa tidak ada? Ada di zaman kita. Fenomena yang ketiga. Saking merebaknya kedustaan di tengah-tengah masyarakat, sampai di beberapa keadaan mereka jadikan satu hari di mana mereka merayakan sebuah kedustaan. Mereka jadikan satu hari mereka rayakan kedustaan, di mana ketika ada di hari tersebut boleh untuk berdusta, hukumnya halal. Yang lebih dikenal dengan sebutan apa? April Mop, yang ada di hari ini. Permulaan April. Kita di tanggal berapa April? Dan tanggal berapa April sekarang? Tanggal 2. Nah, di permulaan April mereka jadikan sebagai hari raya dengan sebutan April Mop. Apa itu April Mop? Yaitu satu hari di mana mereka boleh untuk berdusta, membuat lelucon-lelucon. Mereka menipu saudaranya, karib kerabatnya, mungkin teman dekatnya, atau orang-orang yang dia tidak sukai. Dia membuat suatu lelucon untuk mempermalukan orang tersebut. Dan jangan disalahkan, karena kenapa? Di hari yang diperbolehkan untuk berdusta. Ketika ditanya dengan mudahnya, mereka mengatakan April Mop, dua kata. Menjadi pelebur. Di Inggris dengan sebutan April Fool's Day, hari kebodohan, di permulaan bulan April. Di hari tersebut mereka berbuat berbagai macam tipe-tipe kedustaan. Beraneka ragam. Efeknya apa, ikhwani hafizakumullah? Kalau ada kabar yang benar di negeri mereka loh ini. Kalau ada kabar yang benar di permulaan April, mereka akan dustakan. Karena hari itu penuh dengan kedustaan. Bahkan di Hawaii dan Alaska pada tahun 1946 Masehi, pemerintah setempat di tanggal 1 April sudah memberikan peringatan kepada mereka akan datangnya badai tsunami dan gempa bumi tektonik. Dan sudah diperingatkan umat manusia. Mungkin mereka punya radar, radiator, alat yang bisa melacak adanya gempa bumi ataupun badai. Mereka diperingatkan. Karena datangnya 1 April, mereka anggap itu adalah sebagai kedustaan. Akibatnya apa? 165 korban tewas di Hawaii dan Alaska. Karena mengabaikan peringatan pemerintah yang ada. Ini akibat. Ironisnya, ikhwani afidhakumullah, kebiasaan-kebiasaan tersebut diadopsi oleh kaum muslimin. Dan dibawa bahkan sampai ke negeri kita. Na'udzubillah, di mana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man tashabba'a biqaumin fahuwa minhum," barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan ini merebak di permulaan bulan April yang mereka sebut dengan istilah April Mop, atau di dalam istilah bahasa Arab Kazbatu April. Ini tanda yang kedua merebaknya apa? Kedustaan. Terjadi apa tidak terjadi pada zaman ini? Terjadi. Kemudian yang ketiga, wala takumu sa'atu hatta tataqarabul aswaq. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai berdekatan antara pasar dengan pasar. Apa maknanya? Kata para ulama, dua. Apa makna dari hadis tersebut? Berdekatan antara pasar dengan pasar. Kata para ulama, dua. Yang pertama, ala zahirnya. Sesuai dengan zahirnya hadis. Maksudnya pasar dengan pasar, jaraknya antara satu pasar dengan pasar amat sangat berdekatan. Ini terjadi, apa tidak terjadi? Terjadi. Coba kita lihat pada zaman sekarang. Betapa banyak swalayan-swalayan dibangun. Mal-mal di satu kota. Lebih dari dua, tiga. Atau toko serba. Bahkan kita melihat dan bisa kita menginjakkan dua kaki. Yang satu di Indomaret, yang satu di mana? Alfamart. Yang satu di Indomaret, apa? Yang satu apa? Di Alfamart. Bukti dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tataqarabul aswaq. Pasar-pasar, toko-toko swalayan berdekatan. Zaman dahulu mungkin satu toko, satu pasar, sekian kilo baru ada pasar yang lain. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama, ay tataqarabu ahlul ardh. Berdekatan tempat-tempat di muka bumi. Tempat-tempat tersebut seolah-olah dekat. Apa sebabnya kata para ulama? Bisababi wasailil muwassalati wal ittisalat. Disebabkan karena media komunikasi dan media transportasi. Media transportasi, baik itu darat, laut, maupun udara. Transportasi darat saja, dulu kita kalau jalan kaki dari Jember ke Lumajang, mungkin dibutuhkan waktu 5 jam jalan kaki atau naik kuda. Jalan kaki mungkin 5 jam. Zaman sekarang yang paling murah saja pakai sepeda motor 45 menit sampai. Tempat sudah berdekatan. Di atasnya lagi menggunakan mobil. Dari Jember, kalau berjalan kaki dahulu ke Surabaya mungkin butuh waktu 5 hari. Naik mobil 5 jam sampai. Berdekatan tempat di muka bumi. Di atasnya itu kereta api. Dari sini mungkin kalau kita berjalan dahulu ke Cirebon dibutuhkan waktu mungkin 12 hari. Saat ini naik kereta dari Jember sampai ke Cirebon 12 jam, 1/10. Berdekatan di antara dua tempat. Ini baru darat. Kalau laut, dahulu mereka menggunakan bambu, menggunakan kayu. Pakai layar. Sekian minggu, sekian bulan. Zaman sekarang ada kapal, speedboat. Berdekatan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Begitu pula transportasi udara. Kalau dahulu dari kota Madinah, ketika Nabi SAW melakukan Isra ke Baitul Maqdis di kota Al-Quds, kalau zaman dahulu mereka berjalan kaki dibutuhkan waktu sebulan penuh. Atau naik unta dibutuhkan waktu sebulan penuh. Kalau zaman sekarang naik dari kota Madinah sudah sampai ke Palestina 2 jam setengah menggunakan pesawat. Didekatkan di antara dua tempat. Ini dari sisi transportasi. Dari sisi komunikasi, coba antum lihat. Kalau ada satu barang naik harganya di ujung negeri sebelah timur, akan bisa diketahui masyarakat yang ada di ujung negeri sebelah barat. Di sana barangnya naik harganya. Emas naik. Berdekatan. Atau seorang hamba mendapatkan job proyek besar antar negara dan dia tidak keluar dari rumahnya. Antar negara, dia enggak keluar dari rumah. Mungkin dengan telepon, internet. Tadaqarabul aswaq. Berdekatan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Terjadi ataukah belum terjadi? Jawabannya apa? Sudah terjadi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wala taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman." Kalau dari tempat, kalau yang keempat ini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai berdekatan waktu. Apa arti dari berdekatan waktu? Sudah ditafsirkan sendiri oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai berdekatannya waktu. "Fasakunu sanatu kasyahr." Datang azan. Nah. Maka kita minta tambahan waktu sebentar. Satu tahun sabda Nabi alaihissalatu wassalam seperti satu bulan. Dan satu bulan seperti satu Jumat. Maksudnya satu pekan. Dan satu pekan seperti satu jam. Dan satu jam kahtirakis sa'qah. Seperti terbakarnya daun serai. Cepat sekali. Dan itu kita rasakan sekarang. Saya sendiri masih ingat zaman saya ketika TK dulu. Saya masih ingat zaman saya ketika SD. Seolah-olah 2 hari yang lalu. Begitu pula para bapak-bapak yang ada di tempat ini. Seolah-olah sebelumnya kita baru menikah. Tiba-tiba kita sudah punya anak. Tiba-tiba anak kita sudah menikah. Tiba-tiba anak kita sudah melahirkan cucu. Dan itu masih lengket di otak kita. Seolah-olah 2-3 hari yang lalu. Waktu amat sangat berjalan dengan cepat sekali. Kata para ulama, artinya qillatul barakah. Sedikitnya barakah waktu-waktu yang ada pada zaman ini. Barakahnya enggak ada. Buktinya apa? Kita tidak bisa berbuat amalan yang orang-orang dahulu bisa berbuat amalan tersebut. Oleh sebab itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan, waqad wajadnaha fi hadha zaman. Sedikitnya barakah itu sudah kita rasakan pada zaman ini. Kata Ibnu Hajar. Wa ra'ayna sur'ata marra al-ayyam ma lam nakun yajiduhu fil 'asri alladhi madha. Dan kita melihat cepatnya waktu berjalan yang tidak kita rasakan pada zaman-zaman sebelum. Mungkin antum mendengarkan riwayat Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qur'an, membaca mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas 30 juz, satu mushaf penuh dalam satu rakaat di salat malamnya. Kita buru-buru satu bulan, Allahu alam apakah bisa menghatamkan Al-Qur'an. Utsman bin Affan satu rakaat di malam harinya menyempurnakan Al-Quran komplit dalam satu rakaat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah pada waktu-waktu mereka. Ibnu Hajar itu sudah mengeluh sedikitnya barokahnya waktu. Dan beliau berkata 700 tahun yang lalu. Lantas bagaimana? Dan apa yang akan dikatakan beliau kalau hidup di zaman kita? Zaman yang penuh dengan fitnah. Masjid-masjid kosong. bar-bar dan tempat-tempat kemaksiatan berbondong-bondong umat manusia mendatangi dan membuang waktu tersebut dengan sia-sia. Ini terjadi ataukah tidak terjadi? Terjadi. Kemudian yang terakhir, wala taqumu sa'atu hatta yakthura al-harj. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya dan merebaknya al-harj. Kata para sahabat, apa itu al-harj ya Rasulullah? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-qatl, yaitu pertumpahan darah dan pembunuhan. Coba kita lihat pada zaman sekarang, betapa banyak peperangan-peperangan yang terjadi. Gak usah jauh-jauh, di negeri-negeri kaum muslimin, di Yaman perang, di Syria perang, di Irak perang, di Libya perang, di Somal perang, sampai sekarang. Sehingga apa? Berjatuhan sekian juta umat manusia. Berjatuhan sekitar sekian ribu korban. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun tua renta. Belum lagi pada zaman ini, senjata satu saja ada yang bisa memusnahkan umat. Satu senjata saja bisa untuk memusnahkan satu kota. Dan satu senjata mungkin bisa untuk memusnahkan sebuah negara. Buktinya apa? Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, banyaknya pembunuhan. Di antara bukti banyaknya pembunuhan, sampai menjadi kebiasaan. Kalau sudah datang kepada kita kabar terbunuhnya seseorang, kita seolah-olah tidak merasa. Kita seolah-olah merasa enteng. Ini merupakan bukti dari benarnya sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemantapan di dalam iman, kemudian memberikan kita kejujuran di dalam berkata, kemudian diberikan kepada kita al-istiqamah wal-thabat, menjaga agama ini hingga ajal menjemput kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.